أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من علو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يقول تعالى حاسا لأهل المدينة المنورة من المهاجرين والأنصار. الله سبحانه وتعالى berfirman menganjurkan kepada Ahlul Madinah Al-Munawwarah dari kalangan Muhajirin dan Ansar, waman hawlahum minal A'rab, dan yang ada di sekitarnya dari kalangan Al-A'rab. Alladzina aslamu fahasuna islamuhum, mana mereka sudah masuk Islam dan membenarkan keislamannya. Maka nali ahli Madinah wa man haulahum min al-a'rab, tidak sepantasnya bagi penduduk Madinah dan yang sekitarnya dari kalangan A'rab. Al-A'rab sudah dibahas kemarin, adalah orang yang tinggal di pedalaman, gunungan, tidak di perkotaan. Tidak sepantasnya bagi mereka tidak ikut perang bersama Rasulullah SAW. Mayam bagilahum dzalik, tidak sepantasnya bagi mereka. Wala yaliq bi ahwalihim, dan tidak layak bagi mereka untuk tidak ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Wala yarghabu bi anfusihim fi baqa'i wa rahatiha wa sukunih, dan jangan sampai mereka tidak mau jangan sampai mereka hanya ingin tinggal di rumah-rumah mereka, istirahat tenang di rumah-rumah mereka, tidak mau terhadap diri-diri mereka kemuliaan, kehormatan, tetapi yang mereka maukan hanya di rumah, tidak ingin ikut perang, tidak ingin berjihad bersama Rasulullah SAW. Balin Nabi SAW awla bil mu'minin min anfusihim, bahkan Nabi SAW lebih berhak untuk didahulukan dengan orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Fa'ala kulli muslim ayyafdi Nabi SAW binafsi wa yuqaddimu alaiha. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk menjaga Nabi SAW dirinya sendiri, dengan dirinya sendiri, dan mendahulukan Nabi SAW daripada dirinya, hartanya, keluarganya, atau yang lainnya. Fa'alamat ta'zim Rasul SAW wa muhabbati wal iman tam bih alla yatakhallafu anhu. Alamat ciri tanda seorang cinta keimanan dengan keimanan yang sempurna adalah jangan sampai mereka tidak ikut bersama Rasul berperang, berjihad, menemani Rasulullah SAW, sehingga mereka terlambat atau tinggal di rumah-rumahnya tidak ikut bersama Rasulullah SAW. Sama zakar sawab, sawab al-hamil ala al-furuj. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pahala yang mendorong seseorang untuk keluar rumahnya berjihad bersama Rasulullah SAW, pahalanya besar. Faqala dzalika bi'annahum, yang demikian itu sesungguhnya mereka orang-orang berjihad, para mujahidin di jalan Allah tidaklah tertimpa capek, masyaqqah, haus dan lain sebagainya, kelaparan, ya capeknya, masyaqqahnya, hausnya, kelaparannya ketika berperang. Wala yata'una mauti'an, di dalam mereka melangkah, melangkahkan kaki-kaki mereka, melainkan yaghidzul kufar, membuat orang-orang kafir itu murka, marah. Minal khawfi diyarihim wal istila ala awtanihim, melangkahkan kaki mereka untuk memerangi orang-orang kafir. Nah, masuk pada daerah-daerah kafir musuh. Wala yanalun min aduin naila, tidaklah mereka mendapati peperangan dari musuh. Nah, pertempuran atau ditangkap atau ghanimah atau yang lainnya. Illa kutiba lahum bihi amalun salih, melainkan akan ditulis langkah kakinya, laparnya, hausnya, capeknya, itu ada pahalanya, ada amalan solehnya di situ. Dan hadi asar nasyiatun an amalihim, karena bekas-bekas inilah timbul dari amalan mereka, artinya laparnya, hausnya, capek, ini kan efek atau bekas. Nah, dari perjalanan jihad di jalan Allah. Innallaha la yudhi'u ajra al-muhsinin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Alladzina ahsanu fi mubadaratihim ila amrillah, yang mereka bersegera pada perintah Allah, menjalankan perintahnya, qiyamuhum bima alaihim min haqqi wa haqqi khalqih, menegakkan, menjalankan nam hak mereka dan makhluknya. Fa'adil a'mal asar min asari amalihim, laparnya, capeknya, hausnya dan lain sebagainya, ini merupakan asar, asar pengaruh atau efek atau nah, buah dari itu semua, capeknya, hausnya, laparnya. Nah, mungkin bisa saja ketika berjalan seleo atau yang lainnya. Sini Farhan, mana? Nah, mana Maisud? Ini asar dari perjalanan mereka. Semua qalu la yunfikun nafaqatan saghiratan wala kabirah, tidaklah mereka menginfakkan nafaqah, uang, harta sedikit atau banyaknya. Wala yaqta'una wadiyan, tidaklah mereka melintasi lembah, pegunungan, perjalanan atau apapun itu menuju musuh, menuju orang-orang kafir. Illa kutiba lahum, melainkan sudah dicatat untuk mereka pahala. Liyajzihumullah ahsana ma kanu ya'malun, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran pahala sebaik-baik apa yang telah mereka lakukan, dari apa yang telah mereka lakukan. Wa min dzalika hadzal a'mal, di antaranya adalah amalan ini. Idza akhlasu fiha lillah, ketika mereka ikhlas untuk Allah Azza wa Jal, wa nasahu fiha, dan menasihati di dalam. Wa hadhihi al-ayat ashad targhib wa tashwiq lin-nuhus. Di dalam ayat yang mulia ini anjuran yang sangat keras bagi jiwa ini untuk berperang, untuk keluar berperang di jalan Allah. Oleh tisab lima yusibuhum fiha minal masyakat, dan mengharapkan pahala kepada Allah dari apa yang menimpa masyakat, capeknya, hausnya. Nah, yang menimpa mereka. Wa nadzalika lahum rif'ah darajah. Dan yang demikian itu bagi mereka akan diangkat kedudukannya, derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa annal athar al-murattaba ala 'amal al-'abd lahu fiha ajrun kabir. Asarnya yang terkandung di dalamnya. Nah, pahala akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah, Allahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.